Roma, paus 13. Asing-asing anak patut sedinut ring pemerintah, santukan tan wenten pemerintah, sane kawetipun boye saking ide sangyang widiwase. Semalihe pemerintah-pemerintah sane wenten punike, kadegang antuk ide sangyang widiwase. Sapo sireje tungkas ring pemerintah, anake punike tungkas ring paindikan, sane sampun kepastian antuk ide sangyang widiwase, tur anake sane melaksane kadiasa punike, ipun ngerauhang pesisip buat deweknya neniri. Santukan wentenipun pemerintah, boyeje mangde ketakutin antuk anake sane melaksane becik, nanging mangde ketakutin antuk anake sane melaksana corah. Punapike semeton meled jagitan takut ring anake sane merentah. Duaning punike laksana yang je paindikane sane becik, sinah pemerintahe punike jaga muji semeton. Santukan pemerintahe punike parekan ide sangyang widiwase, sane mekarye pebuat kebecikan semetone. Nanging, yening semeton melaksana corah, takut jering pemerintahe punike, santukan kekuasaannya ne buat ngukum, sinah pacang kelaksananya. Pemerintahe punike parekan ide sangyang widiwase, buat ngelaksanayang pidukan idane, marep ring anake sane melaksana corah. Punike awinan semeton patut bakti ring pemerintah, boyeje saking ajrih ring pidukan ide sangyang widiwase, nanging taler mangde saking nekengati. Punike awinannya semeton naur pajek, santukan rikale pemerintahe punike ngemargiang pekaryannya ne, ipun mekarye pebuat ide sangyang widiwase. Duaning punike, semeton patut naur ring pemerintahe sekancaning sane patut taur semeton. Taur je pajak upah, miwah pajak kesugihan semetone, tur ajiang je pemerintahe punike makesami. Sampunang je semeton mutang ring sapo sirejue, nanging pada saling tresnain je. Sapa sireje tresne ring sesama manusia, ipun sampun ninutin pidab-dab torate. Mungwing pituduh indik, edeje memitre, edeje ngematiang jalme, edeje ngelobang gelah anak, miwah pituduhe sane lianan, punike sami sampun ketunggalang dados asiki kadi asa puniki. Tresnain je sesaman kitane, bukan resnain dewek kita neniri. Sapa sireje sampun resnain sesamanyane, ipun sampun janten tanpa cangardi paindikan, sane tanpa tut marep ring sesamanyane punike. Duaning punike, indik ngemargiang ke pitresnan, mepiteges ninutin daging pidab-dab torate makesami. Semeton patut saling tresnain, santukan semeton uning kewentenan masane mangkin, inggih punike sampun rauh masanya semeton patut metangi, sampunang kantun sirep. Santukan penemayan iragane pacang muponin kerahayuane punike sampun saya nampek, yen bandingang ring dawek iragane ngawitin percaya ring ide Sang Kristus. Wengine sampun mekire liwat, mangkin sampun mekire rahine. Ngiring je wusan ngelaksanayang paindikan-paindikan sane corah, sane biasa kelaksanayang sejeroning peteng. Srege pangje ngagem senjatane buat meyude ring galangi. Ngiring je melaksana sekadi patutipun, sekadi rikalaning rahine, sampunang mewibuh-wibuhan, wiadin mepunyah-punyahan, sampunang mecabul-cabulan, wiadin ngulurin indriye sane cemer, sampunang mayegan, wiadin iriati. Nanging agem je senjatan ide Sanghyang Yesus Kristus, turwusan je nuukin sepekitan semetone sane dosa buat ngulurin indriye.